Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mulai kembali kajian kitab Tafsir At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita dari kitab tafsir ini masih di surat An-Nisa, kali ini mulai dari ayat yang ke-12. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. Dan bagi kalian para suami mendapatkan bagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian yang telah meninggal dunia jika mereka tidak memiliki anak. Namun jika mereka memiliki anak, maka bagian kalian wahai para suami adalah seperempat dari harta peninggalannya. Dan itu setelah wasiat ditunaikan dengan baik dan hutang telah dilunasi. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Adapun bagi mereka para istri mendapatkan seperempat bagian dari harta yang kalian tinggalkan ketika kalian meninggal dunia jika kalian tidak memiliki anak. Namun jika kalian memiliki anak, maka bagian mereka para istri adalah seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Dan itu pun setelah wasiat ditunaikan dan hutang dilunasi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Jika ada seseorang yang tidak memiliki ahli waris, baik laki-laki ataupun wanita, kemudian memiliki saudara, satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian seperenam. Namun jika saudara-saudara dan saudari-saudarinya itu banyak, maka mereka mendapatkan bagian sepertiga secara berserikat. Min ba'di wasiyati yusa biha, setelah wasiat ditunaikan dan hutang dilunasi. Wasiyatan min Allah, ini adalah wasiat dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha lembut. Nah, ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membahas soal harta warisan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan warisan atau bagian yang akan diperoleh suami dan bagian yang akan diperoleh istri. Walakum ayyuhar rijal nisfu ma taraka azwajukum ba'da wafatihinna in lam yakun lahunna waladun dzakaran kana aw untha. Kata Allah di ayat itu bahwa bagi kalian wahai para suami mendapatkan bagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian ketika mereka telah meninggal dunia, dengan catatan mereka tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Fa in kana lahunna waladun, namun jika mereka, istri-istri kalian yang sudah meninggal dunia itu, punya anak, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka bagi kalian wahai para suami mendapatkan bagian seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Tarithunahu mim ba'di infadi wasiyyatihinnal jaizah, kalian mewarisi hartanya setelah menyelesaikan wasiatnya. Aw ma yakunu 'alaihinna min dainin limustahiqqihi, atau setelah hutang diserahkan kepada yang berhaknya. Wa li azwajikum ayyuhar rijal ar-rubu'u mimma taraktum. Kemudian Allah menjelaskan soal bagian yang didapat oleh para istri. Bagi istri-istri kalian, mereka mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian sudah meninggal dunia wahai para suami, dengan catatan in lam yakun lakum ibnun au ibnatun minhunna au min ghairihinna, jika kalian tidak punya anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dari mereka istri-istri kalian atau dari selainnya. Fa in kana lakum ibnun aw ibnatun falahunna thumun mimma taraktum. Namun jika kalian punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, maka bagi mereka para istri mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Yuqsamur rubu'u aw ath-thumunu bainahunna. Jika istrinya lebih dari satu, maka hartanya itu dibagi, ya, di antara mereka. Yang seperempat dibagi, yang seperdelapan juga dibagi. Fa in kanat zawjatun wahidatun kana hadza mirasan laha. Namun kalau istrinya satu, maka ini warisan semua untuknya, tidak dibagi. Nah, ini ketentuan warisan bagi istri, ya. Jadi jika suami meninggal dunia tidak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4. Tapi jika punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Ya. Istri mendapatkan 1/8. Jika istrinya lebih dari 1, maka bagian-bagian tadi dibagi antar mereka, para istri. Baik, min ba'di infadi ma kuntum awsaitum bihi minal wasaya al-ja'izah. Setelah menyelesaikan wasiatnya, au qadha ma yakunu alaikum min dainin, atau setelah melunasi hutang yang ada pada kalian. Nah, selesai pembagian warisan bagi suami dan bagi istri. Sekali lagi, suami akan mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan istrinya jika istrinya tidak punya anak. Ya, jika istrinya tidak punya anak. Namun jika istrinya punya anak, maka suami mendapatkan berapa? 1/4. Nah. Baik. Kalau bagi istri, maka istri akan mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak, dan akan mendapatkan 1/8 jika suami punya anak. Warisan-warisan ini dibagi setelah menyelesaikan apa? Wasiatnya dan melunasi hutangnya. Tunaikan dulu wasiatnya dengan baik. Ya, lunasi dulu hutangnya dengan baik, baru setelah itu sisanya dibagi. Ya. Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang seseorang, baik laki-laki atau wanita, meninggal dunia kemudian tidak mempunyai ahli waris yang utama. Ahli waris yang utama itu anak. Ya. Wa in mata rajulun aw imra'atun wa laysa lahu aw laha waladun wala walidun. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki ataupun wanita, sementara dia tidak punya anak, tidak juga punya orang tua. Ini yang disebut dengan kalalah. Ini yang disebut dengan apa? Kalalah. Di ayat tadi Allah mengatakan wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Ya. Awimra'atun. Jika ada seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki ataupun wanita, kemudian tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Ya. Namun lahu aw laha akhun aw ukhtun min ummin. Namun dia punya saudara, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan dari jalur ibu. Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka bagi masing-masingnya dapat bagian berapa? 1/6. Seorang laki-laki atau seorang wanita meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya orang tua, tapi punya saudara, satu orang saudara laki-laki atau satu orang saudara perempuan, maka bagi saudara laki-laki dan saudara perempuannya ini masing-masing mendapatkan berapa? 1/6. Fa in kanal ikhwa awil akhawat li ummi akthar min dzalika fahum syuraka fi tsuluts. Namun jika punya saudara laki-laki yang banyak, lebih dari 1, 2, 3, atau punya saudara perempuan yang banyak, ya, 2, 3, maka ya, hum syuraka fi tsuluts, mereka berserikat mendapatkan bagian 1/3. Ya. Jadi saudara laki-lakinya tidak satu, tapi banyak. Saudara perempuannya juga tidak satu, tapi banyak. Maka semua dari jumlah saudara-saudara dan saudari-saudarinya itu berserikat mendapatkan 1/3. Ya. Yuqsamu bainahum bisawiyah, dibagikan di antara mereka dengan rata. Enggak dibedakan antara saudara yang laki-laki dengan saudara yang perempuan. Semua bagi rata, dapat 1/3, berserikat di dalamnya. La farqa bainadz dzakar wal unsa, enggak ada bedanya antara laki-laki dan wanita. Wa hadzal ladzi faradahu Allahu lil ikhwah wal akhawat li um ya khudunahu mirasan lahum min ba'di infadi wasiyatin. ingkana qad awsa bi syai'in aw qadha duyunil mayit. Inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hal bagian yang diperoleh saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dari jalur ibu. Mereka mendapatkan warisan tersebut setelah menyelesaikan wasiat, jika si mayit telah berwasiat, atau setelah melunasi hutangnya. La dharara fihi 'alal waratsah. Sehingga itu tidak membahayakan bagi ahli warisnya. Bihadza ausakum rabbukum wasiyatan nafi'atan lakum. Inilah yang telah Allah wasiatkan kepada kalian sebagai wasiat yang bermanfaat bagi kalian. Wallahu alimum bima yasluhu khalqahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang bermaslahat bagi makhluknya. Halimun, maha lembut. La yu'ajiluhum bil 'uqubah, tidak bersegera menimpakan apa? Hukuman. Jadi di ayat ini, ayat yang ke-12, Allah menetapkan bagian warisan yang bagi suami, bagi istri, kemudian juga bagi saudara laki-laki atau saudara wanita, saudara perempuan. Nah, terkait dengan mayit yang kalalah, ketika meninggal dunia tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Baik. Berikutnya ayat yang ke-13. Tadi ayat yang ke-12, berikutnya ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Tafsiran dari ayat ini, qala tilkal ahkamu al-ilahiyyatu allati syara'aha Allahu fil yatama wan nisa wal mawaris. Allah menegaskan bahwa itulah hukum yang diturunkan oleh Allah. Hukum ilahi yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Berkenaan dengan apa? Al-yatama, anak-anak yatim. Kemudian berkenaan dengan para wanita secara khusus, dan berkenaan dengan warisan. Ya. Berarti terkait dengan hal-hal yang sudah dijelaskan dari ayat yang pertama. Soal anak yatim, soal wanita, kemudian soal apa? Warisan. Semua yang dijelaskan dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ini adalah hukum ilahi yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Patut untuk kita perhatikan bersama. Nah, syara'i'uhu adalah ala annaha min indillah al-alim al-hakim. Inilah syariat-syariatnya yang menunjukkan bahwa syariat-syariat ini benar-benar turun atau datang dari sisi Allah Al-Alim yang maha tahu, Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu fima syara'a li ibadihi min hadhihi al-ahkami wa ghairiha yudkhilhu jannatin kathiratil asjar wal qusur tajri min tahtiha al anhar bima yahiha al azbati. Kemudian kata Allah di ayat itu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala hal yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dijelaskannya ini dan selainnya, maka Allah akan masukkan ia ke surga yang banyak pohon-pohon di dalamnya, wal qusur, dan istana-istana, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan air-airnya yang azbah, yang mencair, ya. Tidak beku, airnya itu mengalir. Wahum baquna fi hadzan na'im, mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang sudah dimasukkan ke surga itu baquna fi hadzal na'im, abadi, tetap selama-lamanya dalam kenikmatan ini. La yakhrujuna minhu, tidak akan ada ceritanya keluar lagi dari surga. Kalau sudah dimasukkan ke surga, maka tidak akan ada lagi cerita dikeluarkan dari surga. Beda halnya ketika ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini masih ada kemungkinan untuk kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Ya. Nah, semua keputusannya, semua hukumnya penuh dengan keadilan. Ya. Wa dzalika tsawabu huwal falahul 'adzim. Pahala yang disebutkan tadi khusus bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah al-falahul 'adzim. Keberuntungan yang besar. Ya. Karena pahalanya berupa apa? Surga. Gak ada lagi keberuntungan yang besar melebihi besarnya surga. Nah. Kemudian ayat yang ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Namun kata Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadanya dan kepada Rasulnya, kemudian melanggar batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Akan kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Nah, ini kebalikan dari ayat yang sebelumnya. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, surga bagiannya. Tapi yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasannya, neraka bagiannya. Nah, tafsirannya wa may ya'sillaha wa rasulah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa bentuk kemaksiatannya? Bentuk kemaksiatan banyak sekali. Namun yang dimaksud di sini adalah biingkarihi li ahkamillah. Mengingkari hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah tentang apa? Tentang anak yatim, soal kehidupan rumah tangga, soal wanita, kemudian juga soal warisan. Wa tajawazahuma syara'ahu Allah li ibadihi bitaghyiriha, dan melampauinya, melampaui hukum-hukum Allah, ya. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk hamba-hambanya dengan merubahnya. Au ta'tilil amal biha, atau tidak mau mengamalkannya, yudkhilhu naran makithan fiha. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Makithan fiha. Ia akan tinggal di dalam neraka itu. Walahum azabun yukhzihi wa yuhinuhu, dan baginya azab yang merendahkannya dan menghinakannya. Nah, tidak ada kekekalan di dalam neraka kecuali bagi orang-orang kafir. Adapun bagi orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka, maka masih ada kemungkinan Allah akan mengangkatnya. Apalagi kalau yang mukmin yang masuk ke dalam neraka itu memiliki tauhid. Nah, oleh karena itu dalam tafsirannya tidak ada kalimat wahum baqun. Yang masuk ke dalam neraka itu akan kekal. Karena yang akan kekal di dalam neraka hanya orang-orang kafir. Nah, kemudian ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati ya'tinal fakhishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alullahu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Wallati ya'tinal fakhishata min nisa'ikum, perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji. Ya. Perbuatan keji yang disebutkan di sini lebih kepada zina. Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, maka tegakkan saksi atas mereka 4 orang dari kalangan kalian. Fa in syahidu, jika ada 4 orang yang adil telah bersaksi bahwa ada perempuan yang melakukan perbuatan zina, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah perempuan-perempuan yang melakukan zina itu di rumah-rumah. Tahan dalam artian kurung mereka di rumah-rumah. Hatta yatawaffahunnal mautu, hingga kematian menjemputnya. Ya. Atau hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada mereka. Tafsirannya, qala wallati yaznina min nisaikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di ayat ini perihal wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, lebih khusus mengarah ke zina. Perempuan-perempuan yang melakukan zina atau yang diduga melakukan zina, maka tegakkan saksi atas dugaan tersebut. Wahai para hakim, qadhi, alaihinna arba'ata rijalin udul minal muslimin, yaitu 4 orang dari kalangan laki-laki yang adil, yang terpercaya dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ada seorang perempuan diduga melakukan tindakan zina, harus ada saksi. Saksinya minimal 4 orang laki-laki yang adil. Ya. Tuduhan tersebut baru akan dibenarkan ketika ada saksi. Nah, tidak boleh kurang dari 4 orang laki-laki. Fa in syahidu 'alaihinna bidzalika fahbisuhunna fil buyut. Kalau ada 4 orang laki-laki yang bersaksi atasnya, maka wanita-wanita yang melakukan zina itu hendaknya dikurung di dalam rumah, hatta tantahi hayatuhunna bil maut, hingga kehidupannya berakhir dengan kematian. Aw yaj'alullahu lahum tariqan lil khalasi min dzalika, atau menunggu sampai Allah memberikan jalan keluar bagi mereka dari hal tersebut. Nah. Ini ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16-nya, karena masih ada hubungan. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwaban rahima. Dan jika ada 2 orang laki-laki dari kalangan kalian yang melakukan perbuatan keji dalam artian zina, fa'adzuhuma, maka hukumlah keduanya. Fa in taba, jika keduanya bertaubat kemudian memperbaiki diri, fa'aridu anhuma, maka beri maaf keduanya. Lepaskan keduanya. Innallaha kana tawwaban rahima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat dan maha penyayang. Tafsirannya, walladzani yaqa'ani fi fakhisatiz zina, 2 orang laki-laki yang jatuh dalam tindakan keji berupa zina, fa'aduhuma bidharbi wal hajri wat taubih, maka hukum keduanya dengan ad-dharb, pukulan, wal hajr, kemudian boikot, wat taubih, dan dijelekan keadaannya. Fa in taba amma waqa'a minhuma wa aslaha bima yuqaddimani minal a'mali as-salihah fasfahu an adahuma. Namun jika keduanya bertaubat dari perbuatan yang keduanya telah terjatuh di dalamnya, lalu memperbaiki diri dengan amal soleh, maka maafkan keduanya dari hukuman. Qala wa yustafadu min hadhihi al-ayah wallati qablaha anna ar-rijala idza fa'alu al-fakhishata yu'dhawna wan-nisa yuhbasna wa yu'dhayna falhabsu ghayatuhu al-maut wal-adhiyatu nihayatuha ila at-taubati was-salah. Dapat diambil kesimpulan dari ayat ini dan ayat yang sebelumnya bahwa laki-laki kalau melakukan perbuatan keji berupa zina maka dihukum, sedangkan wanita yang melakukan perbuatan itu dikurung dan dihukum. Kurungannya sampai kapan? Sampai mati. Mungkin bahasa sekarang penjara seumur hidup. Ya. Adapun hukuman berakhirnya sampai ada taubat dan upaya memperbaiki diri. Kemudian wa kana hadza fi sadril Islam. Hukuman yang disebutkan ini, ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini berlaku di awal-awal Islam. Ya. Thumma nusikha bima syara Allahu wa rasuluhu. Kemudian dihapus hukuman ini dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya syariatkan di kemudian hari. Wa huwa ar-rajmu lil muhsan wal muhsanah, yaitu dihapus dengan hukuman apa? Rajam. Rajam bagi laki-laki yang berzina yang sudah beristri dan bagi wanita yang berzina yang sudah bersuami. Ya. Wa humal harranil balighanil aqilani, di mana keduanya merdeka, balig, berakal, alladzani jama'a fi nikahin sahih, keduanya sudah menikah ya, dengan pernikahan yang sahih, yang benar. Wal jildu mi'atu jaldatin, dan dengan hukuman cambuk 100 kali bagi laki-laki ya atau perempuan yang berzina yang belum menikah. Cambuk 100 kali wa tagribu 'amin ya li ghairihima, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, innallaha kana tawwaban 'ala ibadihi at-taibina rahiman bihim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat dan Allah Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ya, hukuman yang pertama di awal-awal Islam yang dijatuhkan kepada pelaku zina ya bagi perempuan ya adalah dikurung ya seumur hidup. Dikurung seumur hidup. Ya. Adapun bagi laki-laki adalah dihukum dengan pukulan, boikot ya, kemudian dijelek-jelekan keadaannya sampai bertaubat. Ini di awal-awal Islam. Kemudian dihapus ya hukuman ini dengan hukuman yang baru, yaitu rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan cambuk sebanyak 100 cambukan serta diasingkan selama 1 tahun bagi pelaku zina yang belum menikah. Ya, baik laki-laki ataupun wanita. Ini diistilahkan dalam ilmu usul ya dengan istilah naskhu al-hukmi ya wa baqaul ayah atau baqaut tilawah ya. Ayatnya tetap ada di dalam Al-Qur'an tetapi hukumnya di hapus, ya, hukumnya dihapus. Nah, dinasakh. Secara hukum ini sudah tidak berlaku lagi, ya, apa yang terkandung di ayat yang ke-15 dan ke-16, tapi secara tilawah tetap ada dan itu bagian dari Al-Qur'an. Tidak dihapus, ya, teksnya. Namun hukumnya dihapus, diganti dengan hukuman apa? Rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan cambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun bagi pelaku zina yang belum menikah. Ini sesuatu yang tidak asing di dalam agama kita karena ada istilah nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh, ada ayat-ayat yang menghapus ayat yang sebelumnya, ada ayat-ayat yang dihapus, ada juga ayat yang tetap ada secara tilawah seperti ayat ini, tetapi hukum yang terkandung di dalamnya sudah dihapus, diganti, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Nah, berikutnya ayat yang ke-17. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan karena kejahilan. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Merekalah orang-orang yang akan Allah terima taubatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, tafsirannya qala innama yaqbalullahu taubata minal ladina yartakibuna al-ma'asi wadh-dhunuba bijahlin minhum li'aqibatiha wa ijabiha lisukhtillah. Allah menerangkan bahwa Allah akan menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa karena ketidaktahuan soal hukumannya dan ketidaktahuan soal akibatnya, akibat dari dosa dan kemaksiatan itu, yaitu adanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka segera apa? Bertaubat. Fakullu 'asin lillah mukhti'an aw muta'ammidan fahuwa jahilun bihadzal i'tibar. Dan sebenarnya setiap yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik karena keliru, ketidaktahuan soal hukumnya, tidak tahu kalau itu maksiat, tidak tahu apa akibatnya, au muta'ammidan atau melakukan kemaksiatan dengan sengaja, maka masing-masing disebut jahil. Masing-masing disebut apa? Jahil, disebut bodoh. Orang yang tahu kemaksiatan tapi kemudian melakukannya, maka dia jahil. Demikian juga dengan orang yang tidak tahu kalau sesuatu yang dilakukannya itu maksiat kemudian melakukannya. Maka ini juga disebut apa? Jahil, disebut bodoh. Nah, wa in kana 'aliman bit tahrim thumma yarji'una ila rabbihim bil inabah wat ta'ah. Kemudian kalau mereka segera rujuk kepada Rabbnya dan kembali kepadanya lalu melakukan ketaatan qabla muayanatil maut, sebelum datang kematian, faulaika yaqbalullahu taubatahum, maka mereka akan diterima taubatnya oleh Allah. Nah, pelaku maksiat itu atau pelaku dosa itu ada dua. Ada yang melakukan dosa karena memang tidak tahu kalau itu dosa. Ada yang melakukan dosa dalam keadaan tahu itu dosa. Dua-duanya kalau segera bertaubat akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang melakukan dosa itu dalam keadaan tidak tahu atau yang melakukan dosa dalam keadaan dia tahu. Ya. Catatannya harus segera bertaubat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Wa kana Allahu 'aliman bi khalqihi. Allah Maha tahu keadaan makhluknya, hakiman fi tadbirihi wa taqdirihi, maha bijaksana dalam pengaturannya ya, dan segala ketetapannya. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-18 masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, Allah menyatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Taubat tidak akan diterima dari orang-orang yang melakukan kejelekan dan terus-terusan melakukan kejelekan itu hingga ketika dihadapkan kepada kematian akan mengatakan lalu mengatakan inni tubtul an, saya bertaubat sekarang ya. Taubat tidak juga diterima dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka adalah orang-orang yang telah kami siapkan azab yang pedih, kata Allah. Tafsirannya walaisa qabulut taubah lilladzina yusirruna ala irtikabil ma'asi wala yarji'una ila rabbihim ila an ta'tiyahum sakaratil maut wa yaqul ahaduhum inni tubtul an. Allah menegaskan di ayat ini bahwa taubat tidak akan diterima dari orang-orang yang terus-terusan melakukan kemaksiatan kemudian tidak mau kembali kepada Rabbnya hingga sakaratul maut datang kepadanya. Ketika sakaratul maut datang lalu mengatakan inni tubtul an, saya bertaubat sekarang. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat kalau sudah dalam keadaan apa? Sekarat. Nah, sama seperti Firaun dulu. Ketika sekarat Firaun baru mengakui ya, baru mengakui tentang Allah. Pada awalnya dia yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya kan? Sebagai ilah. Baru ketika sekarat mengakui. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kama la tuqbalu taubatu lil ladzina yamutuna wa hum jahidun. Sebagaimana taubat juga tidak akan diterima dari orang-orang yang mati dalam keadaan ingkar. Mati dalam keadaan ingkar. Nah. Mungkiruna li wahdaniyatillah wa risalati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari keesaan Allah, mengingkari risalah yang dibawa oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulaikal musirruna alal ma'asi ila an matu. Mereka orang-orang yang tidak diterima taubatnya itu adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan hingga kematian datang menjemputnya. Wal jahiduna alladzina yamutuna wa hum kuffar, dan orang-orang yang ingkar ya, di mana mereka mati dalam keadaan kafir. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa kami a'tadna lahum adzaban alima, kami telah menyiapkan bagi mereka azab yang alima, muwajja'an, yang menyakitkan. Nah, dua ayat ini tentu saja ya sebagai peringatan kepada kita agar setiap kali melakukan kesalahan, melakukan dosa, segera bertaubat, memohon ampun ya, kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan sekali-kali menunda-nunda taubat, mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat. Ya, merasa masih kuat, merasa masih muda, sementara kematian tidak pandang bulu. Ya, siapapun kalau sudah sampai pada masa kematiannya maka akan mati biarpun masih bayi ya, tanpa terkecuali. Dan sebaliknya kalau waktu kematian itu belum sampai kepada seseorang maka tidak akan sampai sekalipun sudah tua renta di usia 90 tahun misalnya. Nah, karena itu jangan menunda-nunda apa taubat. Allah mengingatkan di dua ayat ini bahwa yang akan Allah terima taubatnya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik dengan sengaja ataupun tidak, ya, namun segera bertaubat, nah, kembali kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, adapun yang terus-terusan melakukan maksiat, ya, belum sempat bertaubat dan ketika akan mati baru sadar, ini tidak akan diterima, ya, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.